Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, di antara kenikmatan yang wajib untuk kita banyak bersyukur adanya adalah kita diberi kemudahan untuk mengenal sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkannya sesuai dengan kesanggupan, dan seseorang berada di atas sunnah, di atas tuntunan, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ketika dia menjalankan agamanya, itu merupakan perkara agama yang sangat berharga, sampai di antara para ulama itu mengatakan seperti menjahit, ma'adri ayunik mataini aktor, sampai-sampai aku itu tidak tahu mana dua kenikmatan ini yang paling afdol bagiku. Anhadani Allah al-Islam aw afani min hadhihi al-ahwal, antara Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah aku dengan Islam ini, atau Allah Subhanahu wa taala selamatkan aku dari ahwa, dari hawa nafsu, mengikut hawa nafsu. Biasanya juga kalau di zaman salaf, untuk ahwa ini adalah amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya, karena sumbernya itu adalah hawa nafsu, bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Sampai Imam Mujahid mengatakan, aku tidak tahu mana yang lebih afdal nikmat bagiku ini, antara aku itu diberi petunjuk sehingga berada dalam agama Islam ini. Tentu ini adalah kenikmatan besar. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki hidayah baginya, Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Artinya mudah baginya untuk memeluk dan menerima dan mengamalkan agama Islam ini. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna li wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Doa para penduduk surga, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kami dengan Islam ini. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, kami tidak mendapat petunjuk. Tapi dengan demikian itu tidak ada, tidak kalah pentingnya untuk seseorang berada di atas sunnah. Makanya salaf itu berhenti berdoa. Allahumma ahyini ala Islam wa tawaffani ala sunnah. Ya Allah, hidupkanlah aku di atas Islam dan jadikanlah wafatku itu di atas sunnah. Artinya dia sesuai dengan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjalankan agama ini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sampai mengatakan iktisadun bi sunnatin khairul min ittihadin bi bid'atin. Sederhana amalan seseorang tapi sesuai dengan sunnah. Artinya tidak banyak amalan-amalannya tapi sesuai dengan sunnah. Ada tuntunannya. Itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh, semangat, tapi tidak sesuai dengan tuntunan. Dalam istilah yang lain adalah amalan-amalan bid'ah. Itu mungkin di antara yang wajib untuk kita banyak bersyukur. Karena amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan itu terkadang menjauhkan seseorang dari agamanya. Bagaimana yang terjadi pada kaum Khawarij. Di dalam mereka jauh dari agama mereka, melainkan berawal dari beramal dengan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah. Makanya ada pernyataan Imam Abu Kilabah, mabtada'a qaumun bid'atan illa ittahallu as-sayf. Tidaklah suatu kaum melakukan amalan-amalan bid'ah yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, melainkan berujung kepada dia menghalalkan pedang untuk memerangi kaum muslimin. Sampai disebutkan kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, maktudi'at bid'atun illa rufi'a min sunnati min sunnah. Banyak tuntunan-tuntunan, artinya kata Umar, tidaklah dilakukan satu kebid'ahan melainkan akan terangkat semisal itu juga daripada sunnah. Dalam arti lain, kita melakukan amalan tidak ada tuntunan, dalam istilah yang lain bid'ah, maka ada sunnah yang tersingkirkan dari kita tanpa kita sadari, disebabkan masuknya amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan tersebut. Nah, yang tadinya sunnah ada pada kita menyingkir, hilang dari kita. Ini diantara bala yang didatangkan kepada, diciptakan kepada orang yang menjauhi sunnah. Ya, kaidahnya man tarakal haqqa ubtuliya bil batil. Barang siapa yang meninggalkan al-haq, maka dia akan ditimpakan bala dengan kebatilan. Tentunya sunnah itu adalah hak. Maka ketika sunnah itu ditinggalkan, maka yang akan mendekatinya itu adalah kebid'ahan, karena lawan dari sunnah itu adalah bid'ah. Oleh sebab itu wajib untuk kita berusaha dan berupaya dalam amalan-amalan ibadah dan agama kita itu adalah sesuai dengan sunnah. Karena kalau tidak sesuai dengan sunnah, di antara yang dikhawatirkan adalah masuk ke dalam apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, yang tidak ada dalam ajaran kami, perintah, anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tertolak. Tertolak dalam arti tidak sah, tidak mendatangkan pahala. Kalau itu adalah kewajiban belum terpenuhi, karena raddun ini itu ghairu maqbul, istilahnya tidak diterima. Makanya para ulama menyimpulkan bahwa banyak berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, amalan ibadah itu tidaklah diterima kecuali dengan dua syarat utama: ikhlas, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-mutabaah. Mutabaahnya dengan sesuai dengan tuntunan ajaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ibnu Abbas yang mengatakan inna abda abwaabul umur ilallahi al-bid'ah. Perkara yang paling dibenci oleh Allah itu adalah amalan-amalan bid'ah. Amalan-amalan bid'ah. Sampai Sufyan ats-Tsauri rahimahullah berani mengatakan kalbin aku aku bila iblis minal maksiat. Bid'ah adalah amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan, tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Maksiat. Tapi para ulama berani menyimpulkan bid'ah ini kan latar belakangnya adalah beribadah kepada Allah, tapi kok bisa lebih dicintai oleh iblis? Jawaban mereka, wal maksiatu yuta minha. Kalau maksiat itu adalah ada kemungkinan untuk dia bertobat darinya, si pelakunya, biasanya kan dia tahu ini amalan maksiat ini jelek. Hawa nafsu akhirnya mendorongnya untuk melakukan maksiat. Dia sadar. Kalau dia di atas kesalahan. Sedangkan al-bid'ah, amalan-amalan bid'ah, ya seseorang merasa itu baik. Ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan amalannya tersebut. Sehingga, la yuta'inah biasanya ya tidak bertobat darinya. Dia merasa benar, masa bertobat dari yang benar itu. Jadi dengan maksiat, seorang tetap merasa salah, sehingga ada kemungkinan untuk dia bertobat. di kemudian hari. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah sampai di dalam satu bab kitab Fathul Islam mengatakan al bid'atu asyad minal kaba'ir. Bid'ah itu lebih berat, lebih buruk daripada al kaba'ir. Al kaba'ir yaitu dosa-dosa besar. Nah, suatu kenikmatan apabila kita diberi kemudahan untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkannya, ini adalah merupakan taufik tersendiri. Banyak dari kaum muslimin tidak mendapat kesempatan yang seperti ini untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu adalah poin yang sangat berharga bagi seorang yang wajib dia mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala taufik setelah dia diberi hidayah berada di atas Islam. Hadis yang akan kita baca dari kitab Ulumul Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di bab ijarah najasah, membersihkan najis, adalah hadis Amr bin Khariyah. Kita baca qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an amr ibn Khariyah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina wa huwa ala rahilatihi wa ru'ahu yaqidu ala katibayya katibi wa du'a'uha yadiru ala katibi akhrajah Ahmad wa Tirmidhi wa Sahhah. Dan hadis dari sahabat Amr bin Khariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Khutbah di sini ya macam berceramah, memberi tausiah untuk kami, kami para sahabat di Mina, di Mina, salah satu masyair siap-siap haji yang terdekat dengan Mekah. Wa huwa ala rahilatihi, ketika berkhutbah tersebut, berceramah tersebut, beliau di atas unta tunggangannya. Rahilah cedulakum unta yang disiapkan untuk dijadikan sebagai tunggangan dan alat angkutan. Ini tidak semua unta yang bisa dijadikan sebagai hewan tunggangan dan hewan pengangkut. Itu adalah untuk unta-unta tertentu. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, berceramah, memberi tausiah, nasihat, wejangan kepada para sahabat di Mina dalam keadaan beliau berada di atas tunggangannya tersebut. Air liur, lendir yang keluar dari mulut atau hidung hewan tunggangan ini, unta ini, yaitu ala katifi, itu mengalir di pundakku, kata Amr. Sepertinya beliau yang memegang tali kekang, unta tersebut ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, sehingga hewan kan hal yang lumrah kadang hewan tersebut, ya kita lihat yang nyata di kita, sapi itu kadang mengeluarkan air liur dari mulutnya, dari hidungnya, kadang netes atau lebih kental daripada hidung misalnya. Nah, hal yang serupa terjadi pada unta yang ditunggang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memberi ceramah di Mina kepada para sahabat, di mana Rasulullah SAW ketika itu sebagai imam haji, amir haji, disebutkan ada dua kesempatan di Mina tersebut untuk amir haji memberi ceramah kepada orang-orang. Yang pertama tanggal 10 tentang di Mina, ya, tanggal 10 tentang apa-apa saja yang dilakukan di tanggal 10 tersebut. Biasanya dia telah melempar jamrah, akobah, kembali ke Mina, apa yang mau dilakukan, seperti mencukur rambut bagi laki-laki, jadi arahkan, kemudian menyembelih, atau juga tawaf ifadah. Siapa saja haji, jemaah haji yang tawaf ifadah, kemudian sa'i setelahnya, atau cuma tawaf ifadah saja, adalah diantara tugas amir haji. Kemudian masih di Mina juga di hari tanggal 12. Tanggal 12 juga di Mina, hendaknya amir haji ini juga memberi ceramah, memberi bimbingan, wejangan kepada jamaah haji apa yang dilakukan di situ. Biasanya kan sudah ada yang siap kubah, seajal istilahnya. Ya, cuma 2 hari untuk tinggal di Mina, untuk mabit di Mina. Hari ketiga dia sudah tidak menempuh hari yang ketiga, hari ketiga hari tasbihnya. Nah, itu kan mungkin ada kesan-kesan dari amir haji. Dan khutbah yang nonton di Mina ini bukan khutbah Arafah. Khutbah Arafah di hari Arafah tanggal 9. Kalau ini adalah khutbah di Mina, yaitu memberi pesan-pesan penting dari amalan-amalan haji yang dilakukan oleh jemaah haji untuk melengkapi ibadah haji mereka. Imam, amir hajinya, atau yang ditugaskan, yang diwakilkan. Biasanya juga karena banyaknya jemaah haji itu dibagi-bagi. Para ulama yang memberi arahan kepada jemaah haji. Kemudian Di sini yang menjadi titik perhatian itu adalah lu'ahu yazidu ala hadithi. Air liur muntah ini mengalir di pundakku. Pundaknya Amr bin Khurayjah. Poin ini yang ingin dijadikan sebagai syahid istilahnya dalam bab izalatun najasah, membersihkan najis. Artinya air liur hewan seperti ini itu bukan najis, maka tidak perlu seseorang mensucikannya. Dia bukan najis, walaupun itu mengenai badan yang mungkin mencuci karena riki, itu hal yang wajar. Tapi mencuci karena dia najis, ini adalah menyelisih. Dia tidak najis. Oleh sebab itu para ulama dari hadis ini dan hadis yang lainnya berkesimpulan bahwasanya air liur atau cairan yang keluar bekas dari hewan-hewan yang dimakan dagingnya dan dia ketika hidupnya itu adalah suci, maka bekas-bekasnya pun tidaklah najis. Termasuk darinya, mohon maaf, itu adalah air kencing unta. Yang sangat disayangkan ketika membahas air kencing unta ini jadi bahan ejekan oleh orang-orang yang berkena pemikiran liberal. Orang-orang yang tersebut ini menjadi bahan ejekan ini terhadap orang-orang yang ingin mengamalkan sunnah. Mereka menganggap pembahasan air kencing unta bahwasanya dia tidak najis, bahkan boleh diminum, bahkan salah satu obat. Itu menunjukkan dia tidak najis, berdalil dengan kisah Al-Quraniyin. Quraniyin ini adalah orang-orang Quraniyah yang datang ke Madinah minta bantuan karena mereka terkena wabah apa itu yang membuat mereka pada sakit dan kondisi mereka juga memprihatinkan kondisi ekonomi, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam arahkan untuk mereka ini mendekat ke unta-unta zakat, unta-unta sedekah milik Baitul Mal, milik kaum muslimin, untuk minum dari susu unta dan minum air kencingnya karena itu adalah sebagai obat dari penyakit yang mereka derita tersebut. Namun mereka ini termasuk orang yang tidak berterima kasih, justru penjaga unta-unta saudara ini dibunuh oleh mereka dan mereka bawa lari unta-unta tersebut. Ya alhamdulillah mereka bisa ditangkap dan unta-unta tersebut bisa diselamatkan, tetapi yang menjaga dan mengembalanya menjadi korban kejahatan mereka. Dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat yang turun itu menghukum mereka dengan hukuman mati. Bahkan diberi hukuman berat dipotong kaki dan tangan mereka secara bersilang sebagai bentuk tindakan mereka yang sadis terhadap, artinya sebagai hukuman terhadap tindakan mereka yang sadis terhadap gembala. Mereka tidak mensyukuri nikmat. Namun yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah Nabi mengizinkan mereka untuk minum dari air susu dan air kencing unta tersebut. Nah, dari sini para ulama berkesimpulan air kencing unta tidak najis. Karena dia diambil untuk dijadikan sebagai obat. Dan banyak yang mengatakan manfaat air kencing unta, entah dicampurkan dengan air susunya ketika minumnya atau begitu saja. Sebutkan tentang manfaat-manfaatnya, termasuk yang menguraikannya adalah Imam Ibnu Qayyim dalam Tadzkirah Ma'ad dan Ad-Da'wah wa Ad-Dawah, menjelaskan manfaat-manfaat air susu unta dan air kencing unta. Dan tidak boleh dijadikan bahan ejekan, ini adalah di antara tibun nabawi, tip pengobatan yang ada, yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian, para orang liberal yang memang berusaha membuat kerancuan dalam agama ini, bagaimana mereka protes ketika ada hati tidak wafaat azubahumi syarabi ahadikum al yablisku, kalau ada lalat masuk jatuh ke air minum maka tenggelamkan. Ini kata mereka yang menjijikkan sekali, lalat yang juga dikotorkan ini malah ditenggelamkan ke minuman, minumannya diminum kembali, lalatnya dibuang. Itu diingkari oleh mereka. Dianggap itu tidak relevan, menyelisih teori kesehatan dan sebagainya. Namun kita sebagai kaum muslimin yang bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wajib membenarkan setiap perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya dan beribadah sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah konsekuensi ketika seseorang mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasul. La yantiqu anil hawa wa illa wahyu yuha. Wa la yantiqu anil hawa. Nabi tidak berkata dengan hawa nafsu, wahyu yang diturunkan kepadanya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada yang bertanya, ya Rasulullah, anusamli di marabit al-ghanam, boleh sholat di kandang kambing? Oh, anusamli di marabit al-ghanam, silakan sholat di kandang kambing. Kira-kira apakah kandang kambing itu bersih dari kotorannya dan kencingnya? Tentunya tidak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan boleh, menunjukkan bahwasanya dia nanya kotoran-kotoran hewan tersebut. Apalagi yang seperti ini adalah inna laisa binajasatin inna minatawafin alaikum. Dia tidak najis di antara hewan-hewan yang tawafin yang ada di sekitar kalian, di kitaran kalian. Di kitaran kalian, membantu kalian. termasuk para ulama, dan ini sering ditanyakan bagaimana kotoran cicak yang jatuh di tempat sujud kita, kotoran mohon maaf tikus, kadang cicak kita tutup santai begini tahu-tahu netes ke baju, ke kolam tua. Apakah wajib dicuci atau untuk disucikan? Para ulama mengatakan itu bukan najis. Dia bukan najis. Tidak mengharuskan seorang mencucinya. Mencucinya karena itu kotor dan dia risih dengannya. Ya, sah-sah saja. Tapi tidak menganggapnya dia sebagai najis. Itu termasuk yang samping tidak ada dalil atas kenajisannya, dia itu dalam masyarakat di antara yang menyulitkan, memberatkan, sedangkan karakter agama kita itu adalah mudah. Innad dina yusrun, agama ini mudah. Wala yusadad dinillah wala lahu, tidaklah seorang mempersulit agama ini baginya kecuali dia akan kalah, nyerah. Nah, kalau dipaksakan yang seperti ini, seseorang akan kewalahan. Rumahnya, mungkin terkadang ada tikus, ada kucing yang berkeliaran, yang tentunya sembarangan untuk dia mengeluarkan kotorannya. Dan terkadang di bulunya, di tubuhnya juga tidak akan selamat daripada kotorannya dia sendiri, menyentuh ini, menyentuh itu. Maka jangan seseorang punya was-was. Punya was-was. Cemas, takut ini kotor, takut ini tidak suci. Yang seperti ini terjadi di zaman Rasulullah dan para sahabat, jadi itu tidak membingungkan mereka. Mereka sholat di kandang kambing. Memang kandang unta Nabi SAW tidak mengizinkan. Ketika ditanya, anu sholli fi marakatil ibil, kata Rasulullah sholli. Bukan karena najisnya, karena faktor yang lain. Bukan karena najisnya. Bukti tidak najisnya adalah Nabi memerintahkan untuk mereka minum dari air kencing unta. Kalau dia najis, jangankan diminum, disentuh aja tidak pantas. Ini diminum. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah perhatiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya, senantiasa mengingatkan kepada mereka kebaikan untuk mereka dan mengingatkan mereka dari hal-hal yang buruk agar mereka jauhi. Dan ini terkadang dilakukan dalam bentuk rutinitas. Nah, ini seperti khutbah Jumat, khutbah Id, khutbah istisqa, sholat istisqa, khutbah kusuf, kusuf adalah sholat gerhana. Dan ini adalah jadi katakan sebagai rotibah, rotibahnya adalah rutinitas mengiringi ibadah tersebut. Khutbah Arafah. Ada kalanya itu adalah khutbahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sifatnya adalah momen-momen tertentu ketika ada kasus terjadi. Pernah ada seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dia pernah mimpi. Di dalam mimpinya dia bertemu melewati sekumpulan orang Yahudi. Nah, dalam mimpinya pun dia, kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan kita dalam mimpi. Dia memuji orang Yahudi ini. Innakum la qaumun. Artinya, sungguh kalian ini benar-benar kaum yang baik. Laula annakum qalu al-Uzair bin Umba. Sungguh kalian ini adalah kaum yang baik, seandainya kalian ini tidak mengatakan Uzair itu anak Allah. Ternyata dibalas oleh mereka. Bal innakum la qaumun la qaumu la antumul qaumu. Enggak, kalian itu justru sebaik-baiknya kaum, sebaiknya orang. Laula annakum taquluna masya Allah wa syaa Muhammadun wa taquluna wa rabbil Ka'bah. Kalian ini adalah orang-orang yang sangat baik, adanya kalian tidak mengatakan masya Allah wa syaa Muhammad. Berkat kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Pakai kata-kata wa, disamakan antara kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Dan kalian mengatakan wa rabbil Ka'bah, demi Ka'bah. Lewat mereka ketemu lagi dalam mimpinya dengan orang-orang Nasrani. Sama, innakum la antumul qaum, kalian ini benar-benar kaum yang baik. Laula annakum taquluna al-Masih ibnu Maryam ibnu Allah. Kalian ini baik seandainya kalian tidak mengatakan Isa anak Allah. Dibalas oleh mereka. Antum la innakum la antumul qaum, kalian ini adalah orang-orang yang baik. Laula annakum taquluna masya Allah wa syaa Muhammad, sama dengan kritikan yang tadi. Oleh sahabat ini Abu Tufail, Abu Tufail, saudara Aisyah seibu, itu bangun pagi diceritakan seorang yang dia bertemu dengannya dan kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi, Nabi bertanya, apakah sudah ada yang menceritakan mimpimu ini? Ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, faqotobanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'adna Allah huwa habidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuja dan memuji Allah wala amma ba'du. Sesungguhnya Tufail ini mimpi demikian dan demikian. Oleh sebab itu, jangan kalian mengatakan masya Allah wa syaa Muhammadun. Jangan lagi. Aku sebenarnya ingin melarang tapi malu. Nah, sekarang sudah ada wahyu melarang kalian mengatakan itu. Jangan kalian mengatakan wa rabbil Ka'bah. Jangan kalian mengatakan wal Ka'bah, tapi katakanlah wa rabbil Ka'bah. Demi Tuhannya Ka'bah. Artinya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui mimpi ini menasihati para sahabatnya atas kekeliruan yang selama ini mereka pernah lakukan dan sudah ada niat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikahinya, tapi masih malu untuk menyampaikan kepada mereka karena belum ada wahyu yang datang kepada beliau. Dan ini adalah momen-momen tertentu. Bukan mengiringi suatu ibadah. Yang semisal dengan ini banyak. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja setelah sholat beliau mengingatkan para sahabat ini. Terhadap ada kasus begitu. Dan ini artinya dinamakan sebagai khutbah juga. Artinya walaupun bukan khutbah yang sifatnya adalah rutinitas. Kalau rutinitas khutbah Jum'ah dengan hukum-hukumnya di sana juga oleh para ulama. Kalau ini adalah sesuai dengan kebutuhan. Dan seorang pemberi khutbah, penceramah, sebaiknya itu adalah dia berada di posisi yang lebih tinggi dari yang lain. Misalnya ada mimbar, podium, kalau podiumnya itu tinggi, sehingga apa yang dia sampaikan itu lebih mengena dan suaranya pun akan lebih jauh jangkauannya dibandingkan kalau dia duduk. Orang karena tidak melihatnya, perhatiannya pun kurang. Tapi dengan berdiri, dengan berada di tempat yang lebih tinggi, perhatian itu adalah tertuju kepadanya. Dan ini biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebelum dibuatkan mimbar, beliau berdiri di atas pohon korma. Pohon korma, bukan pohon korma yang tegak, tapi pohon batang korma, batang korma yang sudah dipotong-potong. Kemudian tentunya di antara yang berkaitan dengan hadis ini adalah khidmah perhatiannya para sahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkhutbah. Ada yang berinisiatif untuk memegang tali pergang untanya sehingga tidak mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak berjalan kemana kemari, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun lebih mudah untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Jadi pernyataan bahwasannya air liur unta tidak najis memang tidak datang dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tapi ikrar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seandainya sudah najis, pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu dan akan mengingatkan agar dicuci dari yang mengalir di badan si sahabat ini. Mungkin ada yang menyangka, ya bisa jadi Nabi tidak tahu. Allah tahu dan Allah akan mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu an ingin menunjukkan kepada yang lain bahwasanya azal itu boleh, mohon maaf ini mungkin agak sedikit di lisan kita, nanti pendengaran kita agak takut, yaitu seorang berhubungan dengan istrinya kemudian dia keluarkan air, mohon maaf, air mandinya di luar gitu. Namanya azal. Kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Kami melakukan azal ini dan dalam keadaan Al-Qur'an itu masih turun. Masih turun. Ya tentunya siapa yang tahu dengan mereka itu ya melakukan azal. Kalau seandainya itu dilarang, pasti akan turun wahyu melarang mereka melakukan itu. Dan ini namanya ikrar, persetujuan. Bagaimana yang dikatakan oleh Asma, kunna nanharu al khair wa naqulu lahma, kami dulu menyembelih kuda dan makan dagingnya. Artinya kuda adalah halal dimakan dagingnya. Itu pun di artinya tidak ada nas bahwasanya Nabi makan daging kuda. Tapi itu sudah cukup bahwasanya kuda itu adalah halal dagingnya. Para sahabat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengkonsumsi daging kuda ini. Ini adalah penghalalannya diketahui dari ikrar persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena terjadi di zamannya, Al-Quran masih turun, wahyu masih turun, tapi tidak ada pengingkaran dari Al-Quran maupun Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.